Ayo sayang, yuk berdayung cinta yuk. Oh. Bilang gitu. Ada Sodik Monata dan Rere Amora Monata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rere Amora. Ya, makin lama makin romantis banget oh, ini. Ya, wow, pasangan yang gak ideal jelas. Kok bisa sih mas?